بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan adab-adab bagi seorang muallim, seorang guru yang mengajarkan ilmu dan Al-Quran, dan juga adab-adab bagi seorang muta'allim, seorang murid santri yang sedang belajar Al-Quran. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan beberapa adab-adab bagi seorang muta'allim, seorang talib, seorang murid atau seorang santri yang sedang belajar Al-Quran atau sedang belajar ilmu. Kata beliau, faslun, pasal, itu pasal yang ke-17 dari bab yang keempat. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuh wa zaharat diyanatuh wa tahaqqaqat ma'rifatuh wa ishtaharat siyanatuh. Di antara adab bagi seorang talib adalah dia tidak belajar kecuali kepada orang yang keahliannya sempurna, yaitu seorang yang pantas untuk mengajar ilmu, seorang yang menguasai ilmu yang dia ajarkan. Wa dhaharat diyanatuhu, dan orang yang nampak kebaikan agamanya, ya seorang yang amanah, seorang yang adil, seorang yang jujur, ya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan dia seorang yang ilmunya kokoh, ilmunya kuat, menguasai bidang ilmu yang dia sampaikan. Washtaharat siyanatuhu, dan dia masyhur sebagai orang yang wara', ya, orang yang pandai memelihara dirinya dari keburukan-keburukan, seorang yang istiqomah di atas agama ini, ya. Bukan ahlul ahwa, dan dia bukan ahlul bid'ah, ya. Bukan pendusta, ya. Bukan hizbi, ya. Dan seterusnya. Melainkan dia seorang yang dikenal sebagai seorang yang istiqamah di atas manhaj yang lurus, ya. Faqad qala Muhammad ibn Sirin wa Malik ibn Anas wa ghairuhuma minas salaf. Sungguh telah berkata Al-Imam Muhammad bin Sirin, juga hal yang serupa dikatakan oleh Al-Imam Malik ibn Anas, dan selain keduanya dari kalangan para ulama salaf, bahwasanya mereka berkata, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Nah, ini diantara adab yang harus diperhatikan oleh seorang talib, seorang muta'allim, penuntut ilmu, ya. Tidak sembarangan mengambil atau menjadikan orang sebagai guru. Tidak sembarangan mengambil ilmu dari siapapun, tidak, tetapi dilihat siapa yang akan diambil ilmunya tersebut, siapa yang akan dijadikan gurunya tersebut, ya. Hendaknya dia seorang yang memang pantas dan layak untuk mengajar, ya. Orang yang memang menguasai bidang ilmu yang akan diajarkan, seorang yang nampak kebaikan agamanya, ya. Seorang yang kuat ilmunya, ya. Dan masyhur dengan keistiqomahannya, ya. Bukan ahlul bid'ah, bukan hizbi, bukan ahlul ahwa, ya. Dan juga bukan ahlul fisq, ya. Tetapi memang seorang yang pantas untuk diambil ilmunya, ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan, wa alaihi an yanzura muallimahu bi'ainil ihtiram. Hendaknya seorang talib dia melihat gurunya dengan pandangan ihtiram, ya. Pandangan yang menunjukkan dia menghormati dan memuliakan gurunya, ya. Tentunya tanpa berlebihan, ya. Tanpa gulu, ya. Dalam memuliakan atau menghormati gurunya, ya. Ini adab yang penting bagi seorang talib, ya. Bahwasanya seorang talib yahtarim muallimahu, memuliakan dan menghormati gurunya. Wa ya'taqida kamala ahliyatih wa rujhanahu ala tabaqatih. Dan seorang talib hendaknya dia meyakini keahlian yang sempurna pada gurunya, ya. Dan lebih unggulnya gurunya tersebut di atas yang lain dari tobaqahnya, ya. Artinya benar-benar memang orang yang pantas dan layak untuk diambil ilmunya. Namun tentunya ini tanpa ghulu juga, ya. Tanpa berlebihan, tanpa dengan mengangkat gurunya melebihi kedudukan dan kapasitasnya. Fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi. Jika seorang talib dia seperti ini, ya, menghormati dan memuliakan gurunya, meyakini gurunya adalah orang yang pantas diambil ilmunya, ya. Yang memang keahliannya di bidangnya itu sempurna, ya. Yang kokoh keilmuannya, ya. Jika memandang dan menganggap seperti ini terhadap gurunya, ini akan lebih mendekatkan dia untuk bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut, ya. Lain halnya ketika seorang talib dia merasa lebih pintar, lebih wara, lebih segalanya dari gurunya, ya. Maka akan sulit untuk mendapat manfaat atau mengambil manfaat dari gurunya, ya. Ketika seorang talib dia tidak menghargai, tidak menghormati gurunya, ya. dia akan sulit untuk mendapatkan ilmu dari gurunya, sulit memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya. Maka hendaknya seorang thalib, dia seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini, dia ihtiram terhadap gurunya, sehingga akan lebih mendekatkan dia dari atau kepada ilmu yang ada pada gurunya, ya. Lebih mendekatkan dia kepada ilmu yang ada pada gurunya. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan, wa kana ba'd al-mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'. Dahulu sebagian orang-orang terdahulu, ya, apabila pergi ke gurunya, ya, maka dia bersedekah dengan sesuatu. Waqala, kemudian dia berdoa, ya, Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku, ya, dan jangan engkau hilangkan barokah ilmunya dariku. Ya. Ini doa yang bagus, ya, bagi seorang talib, ya, untuk gurunya. Ya Allah, ustur aiba muallimi anni, tutuplah aib guruku dariku. Ya. Karena bagaimanapun seorang guru, dia adalah manusia yang tidak maksum, ya, ada aib dan cacat, ya, kadang terjatuh kepada kesalahan, ya. Maka seorang talib dia berdoa, ya Allah, tutupilah aib guruku dariku, ya, agar supaya bisa mendapatkan berkah ilmu. Wala tudhib barakata ilmihi minni, dan jangan engkau hilangkan barakah ilmunya dariku. Demikian dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan tentunya seorang talib dia mendoakan kebaikan untuk gurunya, ya. Sebagaimana, ya, dia mendoakan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin tentunya. Dia mendoakan kebaikan untuk temannya, dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya atau kaum muslimin secara umum. Dan tentunya seorang guru lebih berhak, ya, untuk didoakan dengan kebaikan oleh seorang talib, ya. Demikian pula seorang muallim, seorang guru, dia mendoakan kebaikan kepada atau untuk thullabnya, ya. Sekalipun mungkin salah satu talibnya atau sebagian talibnya berlaku kasar kepadanya, ya, atau berakhlak dan beradab yang jelek kepadanya, ya, seorang muallim, seorang guru tetap mendoakan kebaikan untuk thullabnya, untuk anak didiknya, murid-muridnya, ya, santrinya, ya. Sehingga seorang guru dia tidak membalas keburukan dan kejelekan santrinya kepadanya dengan kejelekan lagi, tidak, ya. Doakan kebaikan, minimalnya mendoakan Allah yahdik, ya. Ketika seorang guru kesal, ya, marah, ya, kepada muridnya yang memang mungkin kurang adab, ya, atau yang semisalnya, ya, doakan Allah yahdik, ya, doa yang baik, ya, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, ya. Intinya, ya, seorang talib dia mendoakan kebaikan untuk gurunya, demikian pula seorang guru mendoakan kebaikan untuk talibnya. Ini diantara adab yang penting bagi seorang muallim dan seorang muta'allim. Wa qala Rabi' sahib Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, berkata al-imam Ar-Rabi' ya, sahibnya al-imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, kata dia, majtara'tu an ashrabal ma'a wasy-Syafi'i yanduru ilayya haibatan lahu. Ya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh seorang murid. Ya. Kata beliau, aku tidak berani minum air, ya, sedangkan al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala melihatku, ya. Artinya aku tidak berani minum air di hadapan al-imam Syafi'i, ya, secara langsung dalam keadaan beliau melihatku. Kenapa? Haibatan lahu, karena segannya terhadap beliau, karena penghormatan, ya, atau sebagai bentuk memuliakan beliau rahimahullahu ta'ala. Demikian para salaf, ya, bagaimana memuliakan dan menghormati gurunya, ya, sampai dalam hal minum pun seperti ini, ya, tidak berani minum air ketika gurunya melihatnya, ya. Dan ini dilakukan dalam rangka haibatan lahu, ya, dalam rangka untuk memuliakannya karena segan terhadapnya, ya. Kemudian al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan asar Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال. Dan telah kami riwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau berkata, min haqqil 'alimi 'alaika an tusallima 'alan nasi 'amatan wa takhussahu dunahum bit tahiyyah. Di antara hak seorang alim, seorang guru yang harus kamu tunaikan adalah engkau mengucapkan salam kepada manusia secara umum, kemudian engkau mengkhususkan salam, ya, untuknya, ya, itu untuk gurunya. Ya. Di dalam ta'liq di sini disebutkan bahwa tidak ada dalil mengkhususkan guru dalam ucapan salam, ya. Akan tetapi apabila seorang mengucapkan salam kepada semuanya, kemudian dia mendekati gurunya, ya, dan dia menyangka bahwasanya tadi gurunya tidak mendengar salamnya, maka tidak mengapa bagi dia untuk mengucapkan salam kepada gurunya secara khusus. Namun kalau gurunya sudah menjawab salamnya ketika dia salam, ya, maka dia tidak mengulangi salamnya tersebut, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, laisa ma'nahu an tusallima 'alaihi masalan tukarrir as-salam li'anna hadha fihi naw' min al-istighfaf bihi, lakin salamun 'alaikum subbahakallah bil khair ya fulan atau ya syekh, ya. Maknanya di sini bukanlah kamu mengucapkan salam kepada gurumu secara khusus, ya, yaitu dengan engkau mengulang salam, ya, setelah salam secara umum kemudian salam secara khusus untuk gurumu, bukan ini maknanya. Karena kalau seperti ini maknanya, padanya terdapat nau' minal istighfaf bihi, seperti bentuk merendahkan, meremehkan. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah mengucapkan salam assalamualaikum, kemudian mengucapkan tahiyyah khusus untuk gurunya. Misalkan dengan tahiyyah subhanakallah bil khair ya syekh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh umum. Kemudian secara khusus mengucapkan tahiyyah kepada syekhnya subhanakallahu bil khair ya syekh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan di awal harimu wahai syekh, ya. Misalkan di pagi hari, ya. Kemudian masih lanjutan dari kalam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wa anta jlisa amamah, hendaknya engkau duduk di depannya, di depan gurumu, di depan syekhmu, ya. Dalilnya adalah hadis Jibril. Ketika Jibril datang dalam bentuk seorang manusia yang memakai baju putih bersih, ya. Kemudian datang ke hadapan Nabi, ya, dan menyandarkan lututnya ke lutut Nabi, ya. Kemudian mengajarkan tentang al-iman, al-ihsan, al-islam, ya, dan seterusnya. Diambil dari hadis ini tentang adab di majelis ilmu, ya. Seorang murid duduk di hadapan gurunya ketika menimba ilmu darinya. Kemudian kata beliau, wala tusyiranna indahu biyadika, jangan engkau mengisyaratkan dengan tanganmu, ya, di sisi gurumu, ya, atau di hadapan gurumu, ya. Jangan main isyarat, ya, dengan tangan, ya. Namun di sini ada penjelasan penting dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala tentang isyarat dengan tangan, ya. Adabillakin 'indana al-an annahu la budda min al-isyara bil yad idza sa'ala al-muallim man ya'rif, ya. Tetapi zaman sekarang, ya, di tempat kita, ya, harus memakai isyarat dengan tangan apabila guru bertanya siapa yang tahu, ya. Nah, maka murid yang tahu dia isyarat dengan tangan. Nah, kata Syekh, ya, sekarang di tempat kita, ya, harus seperti ini, ya, adatnya seperti ini. Nah, kada fa inna hadhihi takun khadi'atan lil 'adat, ya, tergantung adatnya. Nah, kalau adat ketika ditanya siapa yang tahu kemudian mengacungkan tangannya dan itu adalah adab yang sopan, ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau di suatu tempat mengacungkan tangan itu termasuk sesuatu yang tidak sopan, maka ya jangan. Nah, jadi tergantung kebiasaan tempat tersebut. Kemudian kata Syekh, ila anna ba'dun nas al-an tawajjaha su'al ala syakhs, atau tuwajjah as-su'al ala syakhs, wa idza ajaba bil khata' kullun rafa'a yadahu bis kasahan. Tapi sebagian manusia sekarang, ya, kalau ada orang yang ditanya, ya, yang ditanya satu oleh gurunya, kemudian yang ditanya ini ternyata jawabannya salah, maka apa? Yang lain yang enggak ditanya rame-rame mengacungkan tangan. Kita sering lihat seperti itu, ya. Nah, ketika yang jawab ini salah, maka yang lain langsung mengacungkan tangan tanpa ditanya. Kata Syekh, hadza laysa minal adab. Ini bukan dari adab yang baik. Kemudian Masih ucapannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wala tatmizanna bi'ainika, jangan engkau mengisyaratkan dengan matamu, isyarat dengan mata atau isyarat dengan alis, nah hendaknya tidak dilakukan di majelis ilmu. Wala tagmizanna bi'ainik, jangan kau mengisyaratkan dengan tanganmu, isyarat dengan kedipan atau yang semisalnya. Wala taqulanna qawla fulan khilafan liqawlih, juga diantara adab bagi seorang talib adalah jangan engkau mengatakan kepada gurumu, qawla fulan khilafan liqawlih, atau qawla fulan khilafan liqawlika ya syekh. Syekh fulan berpendapat seperti ini dan seperti itu, berbeda dengan pendapatmu ya syekh. Atau ketika syekhnya menyampaikan pendapatnya atau perojihannya terhadap suatu masalah, jangan kau mengatakan, tapi ya syekh, syekh fulan merojihkan pendapat yang itu. Nah, ini bukan dari bentuk adab yang baik. Nah, itu jangan sampai seorang talib, ketika mendengarkan gurunya menyampaikan ilmu atau pendapatnya, jangan engkau memotongnya atau membantahnya dengan ucapan yang lain atau guru yang lain. Dan jika memang harus didiskusikan secara ilmiah, maka dia mendatangi gurunya secara khusus, mungkin sekedar untuk menyampaikan faedah tentang ucapan para ulama yang lain, sebagai tambahan ilmu, sebagai faedah. Tidak serta-merta di majelis, ketika gurunya mengucapkan suatu pendapat, kemudian dia mengatakan, ya syekh, tapi ulama yang lain berpendapat seperti ini dan seperti itu, berbeda dengan pendapatmu. Ini qalil adab. Wala taktabanna indahu ahadan. Di antara adab yang lain adalah, jangan engkau menggibahi seseorang di sisi gurumu. Nah, ghibah adalah salah satu dari masawi al-akhlak. Salah satu dari akhlak yang jelek. Akhlak yang buruk. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dilarang di dalam Al-Qur'an. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan daging saudaranya yang sudah mati? Misalnya kalian tidak ingin, misalnya kalian jijik, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Intinya ghibah itu haram secara umum, baik di sisi guru atau di sisi orang lain. Ghibah hukumnya haram. Hanya saja dikhususkan di sini indal muallim, dilarang ghibah di sisi guru, untuk menyebutkan bahwasannya naam di antara hak guru yang harus ditunaikan oleh seorang talib, seorang murid adalah ini, tidak melakukan ghibah di sisinya. Nah, artinya kalau saja ghibah di sisi orang lain itu enggak boleh, nah maka gibah di sisi guru, ya, tentunya akan lebih pantas untuk dilarang. Ya. Kemudian kita lanjut, wala tusarri fi majlisihi. Dalam cetakan lain, wala tusarrir fi majlisihi. Jangan berbisik-bisik di majlisnya. Itu jangan ngobrol sendiri, ya, cerita sendiri dengan temannya, ya, dengan cara berbisik-bisik, ya, apalagi dengan suara yang keras, ya. Nah, wala ta'khud bi tsaubihi, dan jangan menarik bajunya, ya. Nah, karena ini termasuk adab yang jelek, ya. Salah seorang badui pernah menarik selendangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berbekas pada leher beliau alaihi salatu wasallam, seorang badui, ya. Yang badui itu dikenal kurang adabnya, ya. Maka intinya tidak menarik baju gurunya, ya, karena ini termasuk dari adab yang jelek. Wala tuliha alaihi idza kasila. Jangan memaksa gurunya apabila gurunya sedang tidak semangat atau sedang kasila, ya. Sedang malas, ya, atau tidak bersemangat. Ketidaksemangatannya bisa dilihat mungkin dari ucapannya, dari sikapnya, ya, dan seterusnya. Ketika situasi ini demikian, ya, maka jangan seorang murid dia memaksa agar gurunya menjawab pertanyaannya misalkan, ya, atau yang semisalnya. Atau misalkan melihat gurunya sedang capek, ya. Nah, maka ditunda sampai di kesempatan yang lain, ya. Tidak memaksa di waktu itu juga. Wala tu'rid ai tashba min tuli suhbatihi. Jangan merasa kenyang, merasa puas karena sudah lama bermajlis dengannya. Ya. Nah, demikian dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Wa yanbaghi an yata'addaba bi hadhil khisal allati arsyada ilaiha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sayugianya, ya, seorang thalib dia beradab dengan perangai-perangai ini. Berhias dengan adab-adab ini yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa an yarudda ghaibata syekhihi in qadira, dan hendaklah seorang thalib dia mengingkari ghibah terhadap syekhnya, ya. In qadira, kalau dia mampu untuk mengingkari, ya. Ketika ada orang yang menggibahi syekhnya, maka ingkari. Sebagaimana ketika dia mendengar temannya menggibahi orang lain, ya, maka dia pun mengingkarinya. Maka apalagi kalau yang digibahi adalah gurunya. Wa in ta'azzara 'alaihi radduha faraqa dzalikal majlis. Kalau dia tidak mampu untuk mengingkari atau membantah gibah tersebut, faraqa dzalikal majlis, maka hendaklah dia meninggalkan majlis ghibah tersebut. Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu maka dengan hatinya, yaitu meninggalkannya dan mengingkari dengan hati, karena itu adalah selemah-lemah keimanan. Nah. Juga diriwayatkan dari hadis Idan bin Malik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri salat ya. Maka ada yang berkata, "Aina Malik ibn Dukhsyum?" Mana Malik bin Dukhsyum? Ya. Maka ada orang yang menjawab, "Dzalika munafik la yuhibbullaha wa rasulah." Dia orang munafik. Ya. Tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW menjawab, "La takul dzalik." Jangan kamu katakan itu, ya. "Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah?" Bukankah engkau telah melihat bahwasanya dia telah mengucapkan la ilaha illallah, yaitu sudah masuk Islam, yang dia mengucapkan kalimat tersebut dalam rangka untuk mencari wajah Allah? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang tadi yang menggibahi Malik bin Ad-Dukhsyum. Nah, salah seorang sahabat Nabi. Baik. Selesai dari pasal yang ke-17 naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.